Media. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Yogyakarta. Apa kabar Anda? Sore ini hari Rabu. Nah, grow your business lagi. Coffee break balik lagi buat temani Mitra Bisnis ya. Kebanyakan acara jadi bingung nih. Selamat sore Mbak Kafi. Selamat sore. Aku jadi malu pengen tutup muka dulu. Aduh. Panadol. Aisyah. Dua biji. Oke, nyebut brand lo ya, bayar nih bang. Sore ini kita mau sapa mitra bisnis yang ada dengan sesuatu inovasi baru. Kabarnya bang, konon katanya banyak orang kalau udah bikin bisnis itu, nah udah nih, wah konsep jadi ini, jadi itu, jadi pas mau ngasih nama bingung bang, yeah. Namanya apa ya bisnis gua ini? Hmm. Banyak nggak bang masalah seperti itu terjadi? Sangat. Makanya kemarin tuh abis kita ngadain acara, ada beberapa bilang sama saya gitu, gue mau buka bisnis nih, gue namain HP ya gitu. Pada binun. Iya. Kenapa kebingungan itu bisa melanda para pengusaha yang sudah giat untuk mencari ide-ide inovasi bisnisnya tapi gak tahu ngasih nama? Ya gini, kan ngasih nama itu susah-susah gampang. Mm-mm. Ya kan, itu loh. Makanya kalau ada yang sangat menarik adalah hampir di seluruh negara gitu, dimanapun di dunia itu ada restoran atau coffee shop, mm-hmm, yang tidak ada mereknya. Contohnya? Iya, kalau apa di Singapura itu ada yang namanya No Name Seafood. Malah unik ya. Tidak ada merek. Oh, oke. Okay. Gitu, terus udah gitu. Saya pernah pergi ke Meksiko, pernah pergi ke Turki, mm-hmm, itu selalu ada restoran gitu loh, no name. Mm. Orangnya udah bingung banget, mau gue namain apa. Sebenarnya seberapa penting nama dalam usaha atau bisnis itu bang? Iya penting dong, kan buat diingat. Mm. Lu misalnya lu, kita bukan nih mau ke bengkel, masa kita bilangnya, lu mau ke bengkel mana? Bengkel mana ya? Oh no, bengkel. Kan nggak bisa dong. Bisa ada sebutan. Oh bengkelnya itu. Oke. Nah kecenderungannya ketika dalam pemilihan suatu nama bisnis itu biasanya diarahkannya kemana nih bang? Ya makanya ini ada aturannya. Oke. Kita mainkan. Iya. Yeah. Jadi pertama tuh kalau aturan mainnya, kalau orang mau nyari nama buat bisnis gitu loh ya. Pertama-tama namanya haruslah sesuatu yang susah dilupakan gitu loh. Mm-hmm. Mudah diingat tapi susah dilupakan gitu loh. Jadi sesuatu yang berkesan gitu loh. Mm-hmm. Jadi makanya kalau di Glodok itu kan sampai sekarang masih ada ingat. PT gampang ingat. Apa coba? Ada. Itu dulu. Oh. Namanya gitu-gitu. Okay. PT gampang ingat gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia kecenderungannya adalah orang menamakan sesuatu gitu loh, itu pakai nama dia aja. Ayam goreng Nyonya Suharti. Iya. Yeah. Itu kan. Mangking ya. Gitu. Kan, terus udah gitu. Kue tiaw acap. Bukannya enak nama sendiri bang? Iya. itu sesuatu. Sesuatu apa mereka biasanya menggunakan itu. Tapi kalau namanya seringkali tidaklah memorable gitu loh, sehingga akhirnya sangat menyulitkan bagi konsumen. Makanya di Indonesia kadang-kadang ada fenomena juga gitu loh, menggunakan nama-nama yang nyeleneh. Hmm. Gitu loh. Nasi goreng gila. Nasi gila. Ini banyak banget yang bikin nasi goreng gila tuh banyak banget. Tapi kan nama bagian ya, sup menu. Kalau ini nama besarnya, nama perusahaan atau nama ya, brandnya? Itulah apa. Kebanyakan kan begitu. Tapi kan ada juga yang menggunakan nama dengan salah satu nama yang paling favorit di Indonesia itu setan. Rawon setan, bakso setan, yeah, nasi goreng setan. Betul. Setan di Indonesia. Ada menu di suatu restoran teman baik juga namanya ayam setan. Iya. Yeah. Setelah dilihat ternyata pakai sambal pedes banget bang. Jadi begitu makan setan. Kalau ini kan ininya apa nama besarnya? Iya. Kan? gitu loh. Jadi bukan main nama menunya, oh, tapi merek usahanya setan gitu loh. Jadi ya apa di Indonesia kadang-kadang kita berpikir apakah setan di Indonesia suka jajan? Gitu. Katanya setannya manusia bang. Tapi kalau dipikir-pikir setan itu di Indonesia paling lengkap. Komplit ya. Komplit. Negara lain nggak ada ya. Tidak sekomplit Indonesia. Oke, itu baru satu nih aturan mainnya. Namanya mudah diingat dan kalau bisa susah dilupakan. Iya, dan nama mantan pacar boleh nggak dikasih nama aja. Usaha? Banyak aja, makanya banyak orang bikin banyak orang bikin apa nama gitu loh. Itu nama putrinya, kadang-kadang nama anjingnya gitu loh dipakein itu. Ada sentimental reason aja. Dan kemudian ada juga orang yang membuat mencoba membentuk singkatan. Brownies kukus Amanda, anak mantu dagang bersama. Iya, mantep banget dong. Jadi kadang-kadang ini gitu loh. Nah, jadi yang pertama tadi kita kan udah bilang, gitu ya, sesuatu yang gampang diingat gitu loh, tidak mudah dilupakan. Dan yang kedua adalah sependek mungkin, karena kalau sependek mungkin itu sangat mudah diingat orang gitu loh. Jadi makanya semua merek-merek besar dunia itu mulai membuat gerakan menyingkat dirinya gitu loh. Dan itu sudah dilakukan sejak 20-30 tahun yang lalu. Kentucky Fried Chicken sekarang tidak lagi Kentucky Fried Chicken, KFC. Yes. McDonald menjadi McD gitu loh. Jadi semua mulai menyingkat namanya. Coca-Cola tidak lagi menyebutkan Coca-Cola tapi Coke. Coke. Gitu. Itu yang lo pakai bajunya. Nama gue kan itu Donat. Itu juga disingkat ya, DKNY. Gitu. Okay. Jadi ada gerakan membuat semakin apa? Semakin pendek, semakin mudah diingat gitu. Oke. Okay. Baik, kita nanti lanjutin lagi nih Bang Kavi. Nah, seru-seruannya di sini mitra bisnis, barangkali Anda juga sedang bingung ya mikirin nama apa yang cocok untuk bisnis Anda atau sebaiknya diganti nama usahanya. Nah, ini saatnya Anda berkonsultasi gratis. Anda boleh tanya di 0816924924 untuk SMS, kalau mau telepon di 0216339160 atau bebas pulsa bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM. Memang kalau lagi bingung memberi nama usahanya apa, nah tanya aja sama Bang Kavi ya. Terserah mau tanya apa, siapa tahu dijawab juga ya enggak. Kita akan kembali sesaat lagi.